hatiku tak gembira. Angan terasa jauh sudah, tinggal waktumu yang sebentar. 5 menit lagi kau sendiri. Gelora jiwa kenan membara saat yang 5 menit lagi, namun ku harus pergi. Kemana ku cari, di mana menanti, ku tak sabar lagi. Kekasih hati, esok ku akan kembali dan bercanda lagi. Usah resah hati, kasih peluk ledaku dulu. Bisikkanlah kata cintamu agar kelak hati tak ragu. Demi cinta kita berpadu, hapus air matamu itu. Dengar sapu tangan birumu, biar ku bawa dulu. Ucapkan doamu, ucapkan pintamu, ringankan langkahku. Bekal teguh pergi agar selamat ku kembali dan bercanda lagi. Usah resah hati, cari di mana menanti. Ku tak sabar lagi, oh kekasih hati, esok ku akan kembali dan bercanda lagi. Usah resah hati, ucapkan doamu, ucapkan pintamu, ringankan langkahku. Bekal tu ku pergi agar selamat ku kembali dan bercanda lagi. Usah-usah hati, kemana ku cari, di mana menanti. Ku tak sabar lagi, oh kekasih hati, esok ku akan kembali dan bercanda lagi. Usah-usah hati, na na na na na.